69 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah, membahas tentang masalah hajjah. Qala Imam Bukhari rahimahullah fil Adabul Mufrad, babu qabulil hadiyah, bab menerima hadiah. Perhatikan insyaallah, masalah ini ada dua pembahasan di kalangan para ulama. Yang pertama ialah i'ta'ul hadiah, memberi hadiah kepada orang lain. Ini perkara yang sangat dianjurkan, sunnatul mustahabbah, perkara sunnah, perkara syar'i yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan dalam Islam, dikarenakan memberi hadiah kepada seseorang itu memunculkan al-mawaddah, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, memunculkan ulfah, kesatuan hati, merasa tenteram dengan orang tersebut. Dan tentunya barakallahu fikum, memberikan hadiah kepada seseorang itu adalah bentuk shidqul ukhuwah, kejujuran ukhuwah Islamiyah yang dia jalin. Barakallahu fikum. Tentu perkara yang sangat ma'ruf, perkara yang sangat masyhur dalam Islam semenjak zamannya Rasulullah SAW dan sampai sekarang, yang ini perkara yang sangat memberi hadiah kepada orang lain. Yang sangat tekankan di sini barakallahu fiyalah terkait dengan pihak yang diberi hadiah, memberi hadiah kepada orang-orang yang secara khusus yang kita inginkan daripadanya ialah ta'liqul qulub, untuk melembutkan hatinya, untuk melembutkan hatinya, baik dalam bentuk mu'allaf orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allafun, atau seorang yang diharapkan kebaikannya dari kalangan para tokoh-tokoh, atau seorang yang dikhawatirkan kejahatannya dari kalangan pihak-pihak yang membenci, yang tidak suka, yang memberi kejahatan-kejahatan, yang dengan hadiah itu akan terpedam kejahatan-kejahatannya. Ini ditekankan barang itu. Pembahasan yang kedua ialah yang disebutkan di sini adalah mengenai penerima Allah, qabul hadiah, menerima hadiah, menerima hadiah. Hukum asal menerima hadiah adalah perkara yang dianjurkan. Disebutkan al-Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah, beliau menyatakan qabul hadiah sunnatun mustahabbah, tasilul mawaddah wa tujibul ulfah. Beliau mengatakan rahimahullah, menerima hadiah itu adalah sunnah yang sangat disenangi, sunnah yang sangat dianjurkan. Sebab menerima hadiah itu bisa menyambung rasa cinta dan bisa mendapatkan rasa ulfah, kesatuan hati, kesatuan jiwa. Ini hukum asal barakallahu fikum. Dikarenakan bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqbalul hadiyah wa yaquluha. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yusifu 'alaiha. Rasulullah alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan beliau membalas Hadiah itu dengan kebaikan, memberi hadiah dan nasihat dia. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Shahihul Jami. Ini hukum asal. Menerima hadiah perkara yang sangat disukai, sangat dianjurkan. Dikecualikan barakallahu fikum kalau menerima hadiah itu di dalamnya terdapat tendensi-tendensi tertentu. Di dalamnya terdapat tendensi-tendensi tertentu yang dilarang oleh Islam. Maka hadiah yang diberikan ketika itu tidak diterima sebab lebih mendekati makna riswah. Lebih mendekati makna riswah, suap. Ditentukan dalam riwayat ialah hadiah yang diberikan oleh pihak tertentu kepada para pegawai, baik pegawai pemerintah atau pegawai perusahaan swasta atau misalnya, dia diberi hadiah oleh pihak tertentu dikarenakan statusnya sebagai seorang pegawai. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, hadaya al-ummal gulul. Hadaya al-ummal gulul, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadiah-hadiah para pegawai itu gulul. Gulul itu maknanya seseorang yang mengambil ghanimah dengan tanpa izin penguasa. Maling ghanimah itu namanya gulul. Tempatnya di neraka ya. Hadiah yang mana dulu kata Rasul, hadiah yang diberikan kepada para umat, para pegawai itu dulu hukumnya orang. Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Syekh Muhammad Hadi rahimahullah dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW suatu kali pernah menunjuk seseorang yang bernama Abdullah ibn Lutfiyah. Ditunjuk sebagai seorang amil untuk menarik zakatnya kaum muslimin. Amil zakat. Ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia mengatakan kepada dilaporkan, dia mengatakan hadza uhdiyani wa hadza lakum. Penasaran dia bilang, hadza uhdiyani, kalau ini dihadiahkan untuk saya. Wa hadza lakum, kalau yang ini untuk kalian. Ini zakatnya kaum muslimin diserahkan kepada baik umat. Maka Rasulullah SAW pun tampil di mimbar sambil menyatakan, kenapa ada seseorang yang saya utus dia sebagai seorang amil dari amil-amil zakat, kemudian dia mengatakan ini dihadiahkan kepada aku, yang ini untuk kalian. Beliau mengatakan, fahalla jalasa fi baiti ummi au fi baiti abi falyamur halufiyalahu amla. Kenapa dia tidak duduk saja, duduk manis di rumah ibunya atau di rumah bapaknya? Lihat, apakah dikasih hadiah atau tidak? Jawabannya, dia tidak dikasih hadiah. Dia dikasih hadiah dikarenakan status dia sebagai seorang amil. Itu dikecam oleh Rasulullah SAW dalam riwayat lain yang tersebutkan. Dari riwayat ini barakallahu fikum diambil faedah, kalau hadiah itu diberikan oleh seseorang dan di dalamnya ada tendensi-tendensi tertentu yang tidak dibenarkan dalam agama, maka hukumnya haram terima. Hulul. Contohnya, anda sebagai seorang pegawai, pegawai pemerintah, pegawai perusahaan, ambil zakat dan segala macamnya, dikasih hadiah dikarenakan status anda sebagai seorang pegawai. Hal hulul majelis para pelatih. Ini banyak terjadi. Ya baik. Ya. Positif. Oh iya banyak. Masya Allah. Banyak. Terutama yang karyawan-karyawan perusahaan itu. Ditugaskan oleh pihak perusahaan di sebuah tempat atau untuk sebuah proyek dan segala macamnya. Ketika dia sedang menggarap proyek tadi, pihak-pihak yang bersangkutan memberikan namanya tips. Gitu ya, uang tips itu bahasanya, nah salah ya, dikasih uang tips. Tapi uang tips ini bukan untuk keusahaan dia. Untuk siapa? Dia pribadi. Ini pak. Apa ini? Uang tips. Untuk siapa ini? Gak ada yang akan begitu. Semuanya dapat suruh karyawan yang profesional paham ya. Ketika suatu seorang tips untuk dirinya pribadi. Yang ini tidak boleh dia terima. Itu namanya hulul. Ada yang mengatakan hulul. Kecuali kalau dia laporkan kepada pihak perusahaan, teman, dia laporkan kepada pihak perusahaan kepada kepala bagian yang membawai dia, bos, saya tadi ngurusi proyek ini dapat uang tips. Biasanya kalau uang tips itu kecil apa kecil? Hah? Besar? Kau ngerti? Hah? Oh sering. Sering tahu, sering dapat. Alat dari sering dapat. Nah, uang tips itu besar ya. Kalau laporan kepada pihak kepala bagian, ini gimana? Kalau ternyata secara peraturan yang berlaku semua uang-uang itu masuk perusahaan, kembalikan. Tetapi kalau seandainya terjadi, kalau seandainya secara peraturan resmi perusahaan Anda, siapa saja yang ditunjuk oleh pihak perusahaan untuk menangani sebuah proyek lalu mendapatkan uang tip, maka itu hak pribadi dia. Jazakallahu khairan. Paham ya? Itu harus ada resmi, pernyataan resmi dari pihak perusahaan. Jazakallahu khairan. Wah, yakin perebutan proyek ini. Ya, kenapa? Di samping gaji utuh dapat uang tips tadi. Tapi sepengetahuan saya bahwa itu tidak ada peraturan seperti ini. Maka tidak boleh menerima. Itu hulul. Itu hulul baru. Tanya dari perusahaan atau amil zakat, harta orang presiden. Tidak boleh. Karena seorang presiden itu kan ambil pemerintah, ambil sebuah negara gitu ya. Baru ketika dia diberi sesuatu oleh seseorang dikarenakan status dia sebagai seorang amil presiden, nggak boleh diambil. Itu belum. Ciri-cirinya para waktu itu terkait dengan para umat waktu itu. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Hala jalasa fi baiti ummih. Coba duduk di rumah ibunya, di rumah bapaknya, dikasih atau tidak? Coba dilihat. Ketika dia sudah tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden, dikasih atau tidak? Kalau pemerintah masih dikasih, ada masalah. Berarti memberi Allah hadiah tersebut diberikan dikarenakan sudah lama berlangsung. Sebelum jadi presiden, sedang jadi presiden, pensiun dari presiden, sesekian lama biasa kirim-kirim hadiah, nggak ada masalah kan? Jadi niatnya dia untuk menyambung persahabatan, menyambung uang dan segala macam. Tapi ketika dia turun jabatan dari presiden, pensiun, garing, tergaringnya, nggak ada kiriman, wala parcel, wala sih, wala hadiah, wala nggak ada. Itu menunjukkan yang sebelumnya tadi dikasihkan kepada presiden dikarenakan ada unsur tendensi tertentu kepada presiden dan yang ngasih nggak seorang orang pihak-pihak yang memiliki kepentingan ya pak ya, entah itu mau menguruskan tender proyek atau menguruskan sebuah perusahaan atau menguruskan sebuah karir atau menguruskan sebuah jabatan yang ingin dia capai atau dan segala macamnya. Sehingga ada unsur rishwah padanya. Paham soalnya? Dan subhanallah itu pengembangannya luas. Alhamdulillah. Seseorang sebagai mufti, anggap saya. Enggak apa kan? Anggap, itu bukan mufti semuanya ya, karena belum kuasai jadi mufti. Anggap saya sebagai seorang mufti. Mufti daerah Surabaya. Masya Allah gitu ya. Mufti ya, resmi kan mufti? Resmi. Ada orang datang kepada saya. Set. Bapak Mufti. Set. Apa ini? Ya. Terus ini bahasanya. Gimana bahasanya? Ya, dia bilang permen lah. Permen, oh sih. Nah, gitu ya. Permen. Lagi ya. Atau mungkin dengan bahasa. Apa ini? Coklat. Coklat lagi ya. Manis, enak kan? Ayo, barang-barang. Ternyata orang tersebut sedang apa namanya memiliki sebuah kasus dengan tiga lain yang membutuhkan fatwa. Perkaranya naik ke meja mufti. Barang-barang. Datang kepada saya memberikan tipis tadi. Kira-kira tipis itu. Mungkin tipis tebal. Kira-kira tujuannya apa yang inisiatif tadi? Tujuannya apa? Jelas tujuannya supaya saya selaku mufti berfatwa dengan sebuah fatwa yang menguntungkan dia. Kalau demikian kan dari sini yang punya haram ada yang malulul. Tipis tadi ketika saya terima maka saya dosa menerima sesuatu yang haram. Padahal ya, walaupun dia sebagai seorang mufti agama, bukan sebagai seorang pakai perusahaan dan segala macam. Baru, kali melepas lagi. Baru, misalkan Pak Abdul Malik ini menjadi salah seorang pengasuh santri di pesantren. Masya Allah. Abdul Malik, gitu ya. Pengasuh tuh wali santri. Contoh Anton sebagai pengasuhnya. Anton sebagai pengasuhnya, sebagai pengajarnya segala macamnya, teman yang mengasuh anak-anak dan segala macam. So, datang pada santri kepada Anton. Masya Allah. Gimana perkembangan anak saya begini? Oh, alhamdulillah saya begini. Ikut sama saya? Ya, ya salah sekali sama saya, gitu kan. Biasa keluar apa itu? Biasa keluar biasa nyate dan segala macamnya ya makan-makan dan segala macamnya. Assalamualaikum. Namun setelah itu dan selesai kunjungan wali santri ini dia masih sesuatu berapa Abdul Malik selagi berimas ini Pak apa ini? Jangan-jangan itu kira-kira ada tendensi tertentu atau lillahi ta'ala ngasih kepada Pak Tuhan? Gimana Pak Tuhan? Ya tergantung. Oh tergantung ya? Situasinya. Gimana terus dengan yang saya gambarkan tadi? Kalau memang ispat pemberian itu seperti biasa sebelumnya atau ketika kita menjadi pengasuh pun mungkin sudah kenal dengan wali santri tersebut kan? Dan mungkin sudah akrab dan biasa begitu, tidak ada masalah. Ada masalah. Yang masalah kalau yang apa? Yang masalah kalau memang apa pemberian itu semata-mata kedudukan seseorang sebagai pengasuh, yang mana sebelum atau apa sebelumnya tidak ada kejadian seperti itu. Kurang satu. Sedikit. Kalau semata-mata itu kurang. Kita sebutkan lagi. Kalau kemudian niatnya dia memberikan tips tadi kepada pengasuh tersebut dikarenakan dia sebagai salah pengasuh yang mengasuh anaknya, yang mengasuh anaknya, dia berikan tips kepada pengasuh tadi dengan harapan supaya pengasuh itu memberikan perhatian lebih kepada anaknya, memberikan perhatian spesial kepada anaknya, atau kalau misalkan ada ulangan dan segala macam nilainya taklah. Apalagi ngasihnya itu jelang ujian gitu ya, jelang intihan gitu ya, masya Allah, itu dikasih kesempatan ziarah para santri ngomong proses sebelum ujian memberikan motivasi kepada anak-anaknya, datang kepada pengasuh, hanya di para santri datang merapat ke para pengasuh-pengasuh yang ada ini, satu tips, cakai tipe. aku niatan datang dari tertentu supaya pengasuh itu memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Aku kalau pas orang nanti dikasih nilai yang lebih, mau soal aku nilai apa di dunia ya, jadi supaya ya kalaupun nanti dikongkrak lah, kalau penerangannya 6 gitu ya, kalau saya kami jadi dihapuskan 8, 9, 5, 5 gitu ya. Kalau dengan niatan seperti ini barulah itu hulu tidak boleh diterima. Sehingga luas sangat ini terkait dengan masalah hadis najah ya umal itu hulu barulah. Sehingga bedakan ketika ada dari tertentu yang di situ nampak unsur riswahnya, suapnya dengan sesuatu yang sifatnya karena mahabbah, karena mawaddah, karena ukhuwah dan segala macam. Kalau karena ukhuwah dan segala macam jelas siapapun orangnya, tapi kalau kemudian ada keadaan yang tertentu yang di situ sudah mulai nampak riswah padanya, maka tidak boleh. Yang memberi tidak boleh, yang menerima juga tidak boleh. Hadza ya umman ghulul barakallah. Sekarang saya kita baca riwayatnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Amr ibn Khalid qala haddathana Uthman ibn Isma'il baik qala sami'tu Musa bin Marq bin Wardan jika baik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yaqul dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah dari Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda tahaddu tahabbu hendaklah kalian saling memberi hadiah tahaddu saling memberi hadiah tahabbu niscaya kamu akan saling mencinta dengan lafaz ini baik hadir ini dengan lafaz tahaddu tahabbu baik, diwariskan oleh Ibn al-Arabi al-Bani, diwariskan oleh Syekh al-Bani dan sebagainya, mereka baik. Tetapi hadis ini memiliki penguat-penguat dari sahabat-sahabat yang lain dengan lafaz yang berbeda. Datang dari sahabat Ibn Umar, dari Ibn Umar, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan lafaz yang berbeda, hasan diri dihasankan oleh Syekh al-Bani rahimahullah. Lafaznya ialah yang hasan diri tahaddu fa innal hadiyata tuzhibu wahar sadri tahaddu fa innal hadiyata tuzhibu wahar sadri hendaklah kalian saling memberi hadiah sebab hadiah itu bisa menghilangkan kedongkolan dalam hati, menghilangkan kedongkolan, kebencian, permusuhan dalam hati. Dengan lafaz ini sahih. Abu Hasan al-Raydi dihasankan oleh Syekh al-Albani rahimahullah taala. Wa qala rahimahullah taala haddatsana Musa, Musa bin Isma'il Abu Salama al-Minqari. Qala haddatsana Sulaiman bin Mughira an Thabit al-Bunani qala yabaka kana Anas yaqul dulu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala wa radha berkata ya baniya, wahai anak-anakku, tadazalu bainakum, hendaklah kalian saling memberi di antara kalian. Tadazul, badul syaih, memberikan sesuatu. Tadazul, saling memberi sesuatu. Hendaklah kalian saling memberi sesuatu di antara kalian. Fa'innahu awaddu lima bainakum, sebab itu akan lebih memunculkan rasa mawaddah, memunculkan rasa cinta di antara kalian. Bahada akhar sahih, ini akhar yang sahih barakallahu fikum. Riwayat di atas dan akhar ini ikhwan menjelaskan kepada kita masyru'iyatu tahaddi, syariat saling memberi hadiah. Jadi bukan satu pihak yang ngasih hadiah, tapi saling memberi hadiah. Satu sama lain saling memberi hadiah. Disebutkan tadi alasannya yang pertama, katanya Rasulullah SAW, hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian, permusuhan, amarah dalam hati. Dalam Dan ternyata tidak mungkin seseorang itu memberikan hadiah kepada pihak lain yang dia musuhi. Iya. Mungkin tidak. Lagi jengkel sama pulang, lagi dendam sama pulang, lagi mau musuhi pulang, ujung-ujung kasih hadiah. Mungkin tidak. Mungkin. Mungkin. Tidak mungkin. Hadiah bokong mungkin. Oke. Hadiah bokong mungkin. Teror mungkin. Tapi hadiah dalam rangka untuk mawadah, dalam rangka untuk ulfah, tidak mungkin. Baru. Ketika seseorang itu mampu memberikan hadiah kepada pihak lain dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, maka akan hilang rasa permusuhan antara mereka berdua. Dan lagi rasa dongkol, rasa benci, rasa musuh, rasa apa tidak. Dari sini menurutkan azzaikumullah disebutkan oleh para ulama kita, hadiah itu merupakan cara yang sangat efektif untuk melenturkan dan mencairkan hati orang yang berkurung. Jadi itu dia ya. Balikan ke orang takunya polo, taku, kasar, benci, permusuhannya kepada orang sangat luar biasa. Awalnya kita kayak memusuhi seorang kali atau memusuhi sebuah dalam. Musuh dakwah, musuh hati. Orang semacam itu ketika dia menampilkan permusuhannya secara pengalaman di masyarakat, kalau itu tunjukkan sikap permusuhan pula tambah daripada ya, ya. Kira-kira namanya semakin kamu musuhi, semakin kamu bocorkan, semakin kamu apa ya, kamu bongkar kaitan-kaitan dia, semakin marah dia, semakin menunjukkan kegelapan dia, permusuhan dia, berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan anda atau menjatuhkan nama baik dakwah anda. Umumnya begitu. Nah, jadi orang seperti ini, kalau ingin mencairkan hati dia, meluluhkan hati dia, kekakuan itu harus dengan Tuhan kita. Alhamdulillah. Sikap kasar, sikap permusuhan dan segala macam dibalas dengan apa namanya kehalusan. Baru di antara cara yang sangat efektif ia ya tahu lagi masih barangnya karena bagaimana yang saya sampaikan prosesnya itu ia tegur sapa salam masih lagi yang pertama gratis yang kedua banyak artinya modal ya kasih dia kan modal. Yang pertama seperti sekarang kan menyampaikan salam, bersalah kan bersalah bayar. Nah, itu yang bayar api. Artinya harus betul-betul dengan penuh kesabaran, dengan penuh keulutan, dengan jiwa besar. Nah, itu orang lain itu. Apalagi karena keawamannya, atau karena kuasa kekokohan dia, hancur, dan segala macam yang tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Yang sama dia, selama itu. Pertama kayak gitu sih. Ramos tu, biasa. Tunggu lagi, ramos lagi, ramos lagi. Terus, terus apa lagi? Ramos, terus tunggu, selamat, selamat, selamat. Ada apa lagi? Menghindar dia dari teman tu, menghindar. Yang namanya kehidupan kan kadang-kadang berkok. Angkat dia, cepat dului salam untuk dia. Assalamualaikum. Gimana kabarnya pak? Ya nggak mungkin dia, gitu. Ya mungkin dia akan menjadi lebih gila. Tapi ya, mari kita salah. Ingin gitu aja kan. Tenang aja, santai aja. Terus prosesnya ya. Salam, tegur sapa. Berikutnya, kasih dia. Tentunya kalau menghadapi orang kaku seperti ya jangan dia yang remeh yang nggak ada harganya, tambah bikin marah dia, pelecehan itu namanya. Nah, jika sehat dia betul-betul menarik simpan itu. Baru. Ini orang kokoh satu ini masya Allah. Senangnya lumadi. Akhirnya senang lumadi. Kebetulan itu juga jelas madu. Masya Allah. Ustaznya jelas madu. Baru kalau kita ia memusuhi dakwah senang madu. Jangan pelit-pelit, jangan pasir-pasir ya. yang memikirkan dagangan terus saya. Sekali-kali memikirkan hadiah impor bersedekah untuk kepentingan enggak akhir gitu ya. Barang lagi bukan. Nah, coba mati yang paling sih. Nah, waktu itu baru jadi. Senang utang apa yang mana? Eh? Senang utang apa yang ternak? Kira-kira senang karun-karun ya, berkei. Kasih dua sudah ini. Maju utang. Entah kamu langsung yang asli, entah juru anaknya antum, entah juru orang lain, kasihkan yang mungkin. Lihat dari bulan. Nah, susah bagi dia untuk menolak. Kalau mana sesuatu yang paling dia cinta yang paling dia sukai, mati. Susah. Ya awalnya sih, terima tapi kelihatan angkuh gitu. Ya. Terus, perlu lagi, salam lagi, perlu lagi, terus salam lagi. Lain aku lagi, kasih lagi. Terus itu, terus itu. Insya Allah, kalau kamu terus, kalau kamu ikhlas, kalau kamu jujur, akan nampak apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tahadu, fa innal hadiyata tuzhibu wa farsah. Yakin. Itu karena Rasulullah SAW yang mengatakan ini. Tahadu. Itu cara yang pas. Dan terbukti sudah terbukti kepada Allah. Nah, dan dibuktikan sendiri kepada Allah. Lulu. Barakallah. Ini yang pertama, jadwal fungsi hadiah itu di luar harus. Yang kedua ialah yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam masar yang tadi. Tadzaru bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Kalau yang ini ya, ketika hadiah itu diberikan kepada orang-orang yang biasa kita kenal. Nah, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, kaum muslimin secara umum. Nama itu ketika kita saling memberi hadiah kepada mereka akan memunculkan sifat mawaddah wal mahabbah, muncul saling mencinta, saling mengasihi, saling tegur sapa, kehidupan muamalah yang enak, yang indah, yang bagus di masyarakat luar biasa. Hadiah. Nggak, jangan memandang kecilnya hadiah, tetapi pandanglah betapa dahsyatnya pengaruh hadiah. Kata Rasulullah SAW dengan Nabi Aisyah radhiyallahu anha, "La tahkiranna jaratun li jaratiha walau kirsana syadid." Sungguh-sungguh jangan sampai ada seorang wanita meremehkan pemberian baik kepada tetangga wanitanya walaupun dalam bentuk kaki kuda, bagian kerasnya kayak itu. Apa namanya? Telapak kuda yang apos ya. Bukan baga dunia, ini baga dunia enak. Hah? Yang bagian kerasnya itu. Hah? Namanya kukunya itu. Yang pakai menginjak aneh itu, tanah itu. Kapal kudanya itu. Yang alam itu. Itu penggambaran sesuatu yang sangat dahsyat, sangat murah, sangat rendah. Kata Rasulullah, takkiran najara tu najara tidak. Jangan sampai ada seorang wanita yang merasa remeh, merasa tidak berharga. Tatkala memberikan hadiah kepada tetangga perempuannya, jangan demikian. Kasih dia hadiah, walaupun firsan syatir, tanpa muda. Jangan memandang kecilnya hadiah, tapi pandang betapa dahsyatnya hadiah. Karena kasih tangga semangkok nasi, semangkok sayur yang terbuat. Apa kue atau apa gitu, tangga depan, kanan, kiri, belakang, itu jangan diremehkan. Yang pertama asal kaya itu panganan opo itu, taruh di dalam rumahnya, dia menyentuh, disentuh sama suaminya. Loh, kok enak ya? Dari mana ini? Enak? Enak. Coba, iya enak. Hei, mana? Toko iringan. Oh, mas. Ini toko sampai kita iringan. Apa-apa itu? Nanti kasih lagi. Terus semangat anda ya, Pak. Dan kemudian susah payah nasi orang. Sesuai dengan kemampuan. Fattakullah al-Mastafa. Kasih. Terus aku memunculkan rasa kasih sayang, rasa cinta yang sangat luar biasa, mahabbah, luwak di kalangan kaum muslimin, cukup tetangga dan cukup yang lebih luas. Itu nyata. Nyata. Saling membenahi, ya, betul-betul menemukan rasa mahabbah, rasa ulfah di kalangan orang-orang yang melakukan. Maka harus disemarakkan sunnah Rasulullah SAW yang satu, saling memberi hadiah di dalam rangka untuk menumbuhkan mahabbah wal ukhuwah, bukan dalam rangka untuk rishwah. Paham ya? Dalam rangka untuk mawaddah wal ukhuwah, bukan dalam rangka untuk rishwah. Semua barang-barang siapa orang ini kalau menjalin yang namanya saling memberikan hadiah dengan yang lainnya, dengan penuh keputusan, dengan penuh kecintaan, itu insyaallah akan menumbuhkan pemahaman yang sangat bagus, suasana yang sangat nyaman di antara mereka semuanya. Dan dalam pembahasan perkara Islamiyah, yang namanya hadiah itu dimasukkan dalam poin wasail taqwiyatil ukhuwah. Hadiah dimasukkan dalam poin wasilah-wasilah untuk memperkokoh ukhuwah. Dan mereka menyebutkan hadiah itu min alamati sidqil ukhuwah, termasuk tanda-tanda jujurnya sebuah ukhuwah. Jika ya, perlu modal ukhuwah, perlu modal menumbuhkan rasa cinta di kalangan muslimin, perlu modal menumbuhkan rasa ulfah di kalangan muslimin. Dan secara wakil sebenarnya tanpa wakil, seseorang yang dikenal gampang membantu, namanya ringan tangan. Seseorang yang dikenal suka memberi hadiah, itu sangat dicinta oleh orang lain, sangat disukai sama orang lain. Apalagi dengan berusaha, dengan berkeikhlasan, dengan berkejujuran dia kasih hadiah, sangat dicinta oleh orang lain. Apalagi dari kalangan masyarakat. Apalagi yang ngasih hadiah itu yang bersenggol, yang berjubah, yang berkamis, gitu ya. Orang-orang yang selama di Padang dari jauh agak sepet-sepet gitu ya. Kalau kemudian ternyata memberikan hadiahnya, ngasih hadiah dan segala macam, lain banget. Ternyata lain ya. Yang satu ini tak kayak yang itu. Kalau yang itu kan teroris, kalau yang ini bukan kayaknya. Gitu ya. Menepis itu juga. Apalagi kalau yang ngasih itu dari ustaz, di tempatnya, di daerahnya. Apalagi sudah statusnya kiai haji. Jadi kalangan masyarakat itu berpengaruh ya. Soalnya itu foto wae, haji kaki foto wae. Di kalangan masyarakat sangat berpengaruh. Ketika setelah kamu tadi ustaz gitu aja. Tapi ketika senang satu sama jadi kiai haji, sudah haji jadi ustaz, jadi kiai, itu betul-betul hormat di masyarakat. Tahu ya? Anda ketika yang kamu tanya, ketika ini lebih berhormat. Mereka lebih menunduk kepada orang seperti ini. Dalam kondisi yang demikian ternyata ustaz tadi itu luar biasa, sangat pemurah, sangat bagus akhlaknya, suka ngasih, suka memberi hadiah. Wah luar biasa, jempolannya. Ini insya Allah ada komplain, tidak ada teror-teror, tidak ada masyarakat yang ngamun-ngamun, tidak ada insya Allah. Walaupun yang kamu kasihkan, ya sekedar apa adanya. Itu mereka tahu. Ustaz diundang sampai di luar kota, ya. Insyaallah. Pulang dibawa oleh-oleh sama penyetan sana. Ini tergantung khasnya daerah yang mengundang. Diundang di daerah sekitar Gunung Semeru sana, Lumajang. Namanya apa? Namanya apa? Pisang gede, gampangnya itu. Apa lagi? Patih. Pati, pati Bondowoso. Yang pisangnya gede itu pisang Lumajang. Apa yang saya bilang apa? Pete, apa lagi itu? Kol itu, kubis. Banyak temannya. Ya. Wah kita lain tu sama Ivan itu, masya Allah. Kubis satu keranjang, pisang satu takul, peti, satu keras sedih. Ya gak mungkin dimakan diri lho sate. Itu jangan kamu tolak. Kalau Ivan tadi ngasih dan kamu gak minta, saya kamu tolak. Planning kamu gak semata-mata untuk diri kamu pribadi. Apa ya? Untuk peternak. Datang sudah dimasukkan di rumah, banyak banget itu. Itu kalau disimpan pribadi berapa bulan baru habis itu. Ambil kerasa. Masukkan ada kubisnya, ada pisangnya, ada petainya dan segala macamnya. Kasih tetangga satu pusat, tepang, kasih, masya Allah. Apalagi ngerti ini ustadznya ini sering keluar ini. Di kiri itu mesti, ini ustadz ini, ini banyak ini. Gak ada ustadznya. Tanya mana ini? Oh, keluar kota, sana. Oh, dinanti, dinanti. Betul, betul dinanti atau pulangnya. Kenapa? Ini pasti jadi bagian dia lagi. Kemana dia tadi? Oh, ke Lumajang. Lumajang itu biasanya orang berani. Pada segala macam nih. Bener, antum datang, antum pulang. Melirik, datang, datang. Bawahnya banyak banget ini. Buahin. Mereka pura-pura gak ngerti, kalau di rumah. Entar lagi, entar lagi. Bener, datang. Entah anaknya antum lebih abon, dia tanya antum juga. Langsung anak antum itu. Itu lebih membekas lagi, kasih. Assalamualaikum. Siapa? Bulan. Ini dari hati. Masya Allah. Oh iya, terima kasih. Itu keluar. Siapa lagi? Kasih. Semua dikasih. Masya Allah. Dan kebetulan yang ditunggu-tunggu mereka suka. Apalagi yang pisang Lumajang, Kak Abis seneng ya. Main enak ya. Kan ya? Senang orang? Masya Allah ya. Alhamdulillah. Hah? Pulang ke mertua. Mertuanya itu gimana? Ada apa di mertuanya itu? Kalau saya, masya Allah, mertua saya itu terus. Tempatnya toang, tempatnya telur asin, tempatnya sate. Gak apa sih sate lagi? Aku beli gawat bawang, telur asin, terasi, tempatnya ikan, ikannya di asin. Tempat ini seru saya toang. Bawa yang banyak. Itu bahkan pengalaman saya pribadi bahwa kalau itu begitu ngerti berarti saya pulang nomor tua. TMS mereka itu. Oh, cok lali ke sini. Oh, cok lali ke sini. Tambahin berapa ya oleh api. Gimana ya, kata lari. Ya. Ya, kalau gemong namanya juga masyarakat kita gemong. Ya, kalau gemong dia ayomi. Ya wis. Dia nomor tua. Ramang agak banyak sedikit. Masih betul-betul agak ikan asin. Ikan asin saya nanti saya enak. Ikan asin di belakang sini. Tangan di sini. Harap. Udah. Begitu datang ngerti bagi-bagi. Terasi. Terasi kan kecil gitu aja. Lama kan habisnya kan. Taruh gitu aja. Taruh. Berapa setengah kilo. Dua asin. Dua atau tiga. Iwa asinnya serapat. Set. Terusak. Kasih. Itu luar biasa. Karena saya komentar, kok lama enggak ke Jawa Tengah? Oh iya, belum ada kesempatan. Masalahnya terasinya tak awet-awet. Saya khawatir terasinya habis, enggak kesana lagi nanti gimana sambil saya nanti enggak enak. Nanti aku terasinya enak, emang enak ya para komentar. Itu kesempatan. Sehingga membuat mereka semakin apa namanya lebih dekat kepada kita, semakin mencintai kita, semakin senang sama kita. Dan itu dia tahu upaya untuk bisa menarik mereka untuk senang pada dakwah yang mulia. Ya kalau tidak ikut tenang, taklim dan ngaji, paling tidak simpati. Dan bermanfaat. Ketika ada pihak-pihak luar yang senang dan selamat dan yang memunculkan kita dan segala macam, kita tidak usah capek-capek duduk di rumah yang manis, mereka yang maju. Mereka yang maju. Siapa bilang Pak Yai bilang itu? Salah itu. Ngawur itu. Ini Pak Yai nyuruh. Baik. Wah, cerita macam-macam. Bila kamu tiba cocok maju. Yang balik. Mereka yang bakar dengan sendirinya. Itu secara real masyarakat karena kita mengatakan seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW dahadu batinan hadiah dan tentu harasan dalam perusahaan hadiah karena hadiah itu betul untuk menghilangkan pertolongan perbincian permusuhan kebencian dalam hati. Dan jika dikatakan sama Anas bin Malik tadi, tadabbaru bainakum fa innahu awaddu bima bainakum. Hendaklah kamu saling memberi antara kalian, itu lebih memunculkan rasa cinta, rasa kasih di antara kalian. Sehingga ada kalanya hadiah untuk meluluhkan hati seorang, ada kalanya hadiah untuk semakin menambah rasa cinta, rasa mahabbah, rasa ulfah di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Hala wa'alaikum insyaAllah. Tinggal praktekan saja. Dan teman-teman ini adalah orang yang mestinya harus bisa membuka dan mengamalkan sunnah ini. Tidak akan memasyarakat mengatur masing-masing. Karena teman-teman adalah biaya yang sangat dan paling disorot dengan masyarakat. Penampilan hantu. Ya. Penampilan hantu itu cuma bikin mereka sepak memandangnya. Sehingga cairkan, hilangkan, meredam dengan perilaku yang baik, perilaku yang mulia, satu di antaranya dengan cara al-hadiyah. Apalagi hadiahnya istimewa, gede itu, masya Allah, luar biasa. Nah, itu bagi-bagi roti satu tak ini. Apalagi rotinya itu yang masya Allah, atau orang desa beli roti di Surabaya, tulis kupus khas Surabaya, Amanda, mana? Itu larang. Pak dan banyak teman satu pak bagi-bagi tetangga depan harus kasih semuanya samping belakang semua dikasih satu pak aman darabe tak terlupakan itu di tangan yes gitu. Waduh pak beli di mana nih pak? Alhamdulillah makan aja perangkinan gimana ya pak? Luar biasa yang kecil aja pengaruhnya luar biasa oleh yang lebih dahulu. Apalagi ketika pas korban, atau bikin sebuah panitia korban, panitia korban masjid Abu Bakar As-Siddiq di Besorak. Masya Allah kambingnya 60 ekor. Bisa. Ya dikurangi nolnya jadi 6 bukan masalah. Ya 60 ekor. Atau jangan bagi-bagi. Baru kasih satu ekor banyak ekor. Karena sebelah kanan punya masjid. Dilihat ini kok cuma 2 ekor, 3 ekor, 4 teman. Satu kasih. Nah yang punya siapa dia punya apa siapa? Bulan. Mereka ya? Iya. Tanggul 1 ekor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa itu pak? Nih tak tambahin 1 ekor kurban untuk bapak semua. Dari pak Bulan. Wah tambah luar biasa. Londongan 1 ekor kambing. Semakin besar dia memberikan iman dan semakin terus bagi ikhlas akan semakin menambah rasa cinta di antara kami. Dan terkait dengan masalah ikhlas akan semakin diluh pada menghormatian, memuliakan para guru, memandang antum dalam pandangan dua belah mata dan sebelah mata para guru. Baik, insya Allah ya. Silakan diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah itu bermasyarakat akan semakin indah dengan prinsip hadiah insyaallah taala. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Ana mau tanya tentang tadi pengasuh memberi wali santri memberi pengasuh pada saat putranya itu masih diasuh oleh dia. Sekarang kalau putranya itu sudah lulus mungkin sebagai rasa terima kasih termasuk Tidak nampak padanya unsur riswah. Kenapa? Anaknya sudah keluar, sudah lulus, sudah selesai. Riswah itu di sisi mana? Mau dinaikkan rakotnya, dia sudah selesai. Mau dikasih yang spesial, sudah ada dari situ. Itu insya Allah tidak masalah. Yang ketika wajah saya memberikan sesuatu kepada para pengajar, para pengasuh, setelah anaknya selesai lulus, itu menunjukkan sebagai bentuk rasa terima kasih, bentuk rasa cinta, rasa penghormatan, mahabbah, menjadi hubungan dan teman. Tidak ada tendensi riswah. Dan insya Allah kita ditunggu. Ditunggu sana gitu ya. Ya boleh. Tapi sebaliknya. Masalah mengurus-urus kalau dia harus berusaha sekali. Dan baiknya itu maunya Yeshua. Yang antum urus itu hak antum atau hak orang lain? Haknya antum. Iya, sebenarnya kan urus sih. Kalau bisa lulus itu paham. Iya, berarti aturnya itu ya gak beres. Enggak lulus tes dalam lulus. Tapi akan dipermainkan itu benar-benar terus. Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau sudah betul jawabannya tidak mungkin katakan sama. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau saat tes langsung di lapangan, tes langsung bawa mobil ke mobil, mungkin bermain. Saya katakan mungkin bermain. Kayak mobil misalnya. Kalau maju kan paling gampang. Yang paling susah kan mundur. Keretnya, itu kan juga di batas merah gitu ya. Pinter, kalau aku kadang melihat Pak Komisinya itu, kadang nakal dia. Jadi belakang yang batas supaya itu bisa ada ke belakang, jangan sampai nyentuh itu, dipersempit apa deh. Atau gak ada. Awalnya kan nyoba pertama, udah menenggor itu. Atau yang batas sebelumnya, sukses. Begitu itu, jenggol itu. Jangan dikit ya. Sentiman sama itu. Ayo, kakinya sambil dalam membuat yang atas itu, ayah mundur kakinya seret, gak ngerti aku mundur deh kena saya nyetir lagi geser lagi seret deh kena lagi itu kan lucu lagi kakinya itu ketika membutuhkan batas merah ini sempit banget deh jangan kan tetap aku sih gak bisa. Itu mungkin nggak seubah pernah kejadian. Saya pas bukan saya yang dites, saya menyaksikan orang dites di Indonesia mobil. Memang orang ini grogi pakai sedan yang di situ. Saya perhatikan mobil sini gitu. Sempit loh, ini kayak Indonesia, nggak mungkin bisa dia. Kadar Allah dia lupa nggak pakai sebuah pengaman. Apa kaya dia? Oh, begitu dia starter, mundur, langsung, kan pakai suara gitu ya. Satu pengaman sudah dipakai, maju mundur aja. Kena satu dia tidak. Langsung down. Seperti itu, belakangnya, dibikin sempit. Mundur, ser, kena. Sekarang lu, menurut lagi. Jadi gini, saya ngomong-ngomong. Sebut lagi kaisan, kaisan. Nyata pun sih kalau nggak seubah pernah terjadi. Itu mungkin. Terus kalau latihan nembak tes tulis, nah mungkin. Kalau betul jawabannya itu nggak mungkin lah. Kalau gitu bentuknya ya terus nol tes ya lulus. Masuk sih. Siapa bilang sementara? Di Surabaya begitu tak? Ada urusan yang lainnya kayak apa? Tapi kita tahu lah. Ujian apa? UN, ujian nasional. Itu kasus besar tuh ketika ketemu ada yang rusuh dan segala macam. Kasus besar itu, bisa dipidanakan. Yang betul aja be. Itu orangnya enggak beres. Bukan institusinya yang membuat peraturan harus siswa, enggak orangnya enggak beres. Nah, sebenarnya ada sebenarnya ya, tapi kita benar. Nah, maksudnya artinya itu kondisional. Berarti kan sukan tadi sesuatu mesti harus siswa. Maksudnya kayak apa harus siswa itu? Kayak apa? Kalau dulu waktu kerjakan di kuliah itu dikasih apa? Tanda terima gitu ya. Kalau enggak seperti itu, enggak akan dijahit ya. Mereka nanti jajan di depan. Aku ingat apa? Kalau kerjakan proyek. Oh, kerjakan proyek sana. Kalau enggak seperti itu, enggak akan dijahit. Maksudnya itu boleh bayar? Ya, kan bayar kalau bayar ya. Oh gitu. Oh, betul. bulan temen lah. Iya. Ternyata nggak kau ngada-ngada gitu ya. Ada contoh yang paling gampang. Jadi pertanyaan itu real, bukan contoh yang harus sudah mengada-ngada. Contoh yang paling gampang. Misalkan langsung apa namanya di luar negeri, di Saudi, di Yaman, punya kita banyak. Dikirim. Itu nyampang itu di Jakarta di mana nyalanya? Ya. Di Asia. Nyampang di sana itu di Asia. Itu kalau ngurus ke sana, jauh sana. Pajak bermalam kenaik per kilo biro. Semakin lama aku biarkan di gudang itu, dia itu bendina. Sewa gudang bendina. Belum lagi ketika aku ngurus segala macamnya dibongkar, kok ada yang masih praktikan kiranya komersil dan segala macam panjang itu urusannya. Ya kalau kayak gitu gimana? Prinsipnya katanya para ulama, kalau itu untuk hak kita, paham ya? Maka bukan namanya risiko. Bukan namanya suap. Ada yang mengatakan itu suap, tetapi dikarenakan kasusnya sangat kondisional diperbolehkan dikarenakan itu. Mendengar? Nah, yang begitu ya, kamu bayar sewa gudang dibayar, biaya cukai dibayar, semua dibayar supaya keluar kita tidak mudah. Kalau itu tidak mudah keluar tuh, atau berhutang atau biarkan dia itu bendino itu, terus kamu harus senang deh, tak apa-apa kan dia urus. Itu tahun depan aku urus, dia itu minggu sehari sekian per dikalikan 300 yang urus sekian hari. Geblak per. Semakin cepat sekali terus. Kalau kemarin saya menurut lancar, sangat lancar di depan. Cuma kena sewa pedang sehari 250 ribu. Luar biasa. Sembilan kapal 300 ribu, 3 kintal. Alhamdulillah, orang atas saya kata, wah murah, lebih mahal nih mobilnya daripada ibunya. Allahu Akbar. Paham soalnya? Paham ya? Dan baru kan? Dari tadi, kelewatan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,